Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran wa tawhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat yang barokah ini, di tempat kita melakukan proses belajar dan mengajar diniyah, di mana inilah yang diwajibkan atas kita sekalian semenjak anak-anak hingga kita dewasa. Kita diperintahkan untuk belajar ilmu agama, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kesempatan bagi ana untuk sedikit memberikan nasihat untuk ana pribadi dan antum sekalian, dan terkhusus kepada akhwat wal ummahat, di mana memang pada pagi hari ini kajian khusus untuk ummahat, yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit dari apa yang kita bawakan dari nukilan-nukilan buku ataupun kitab yang saya ringkas di dalam buku ini, pada pagi hari ini saya coba membawakan tentang hukukun nisa fil Islam, hak-hak wanita di dalam Islam, di mana kita telah mengetahui bahwasanya pada zaman jahiliyah tersebar di beberapa negara, terkhusus di negara Saudi Arabia, di mana para wanita mereka benar-benar mengalami kehidupan yang sangat menghinakan. Mereka benar-benar mengalami kehidupan yang rendah. Mereka diinjak-injak harkat dan martabatnya. Bahkan tidaknya sampai di situ, di antara mereka, terkhusus wanita ini, ada di antara bayi-bayi wanita yang lahir dikubur hidup-hidup oleh orang-orang Arab pada saat itu. Fajail Islam yukhrimu ala dzalik, maka datang Islam mengharamkan perbuatan yang demikian, menghinakan wanita, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, bahkan hendak membinasakannya karena rasa malu yang ada pada mereka. Rasa malu yang ada pada mereka ketika dikabarkan kepada mereka kelahiran seorang anak perempuan. Ini Islam datang untuk membebaskan mereka dari segala kehinaan. Islam datang untuk membebaskan mereka dari segala keterpurukan. Dari manusia yang tadinya rendah, hina, bahkan tidak dikehendaki kehidupannya oleh umat pada saat itu, terkhusus di bangsa Arab. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat martabat para wanita dengan datangnya Islam ini, di mana perbuatan orang-orang Arab musyrik ini telah dihabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayatnya, surat An-Nahl ayat yang ke-58-59. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim, yatawaru minal qawm min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin aw yatusuhu fiturab ala sa'a ma yahkumun. Allah SWT berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil unsa, dan apabila dikhabarkan kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka dengan kelahiran seorang anak perempuan, dhalla wajhu muswadda, ketika itu berubah wajah mereka menjadi hitam merah karena marah, karena sangat marah dengan kabar tersebut. Yatawaru minal qaum, sehingga dia yakni menjauhkan diri dari kaumnya. Min su'i ma busyira bihi, karena berita yang disampaikan tersebut, jeleknya berita yang sampai pada mereka, menganggap kelahiran seorang anak perempuan itu merupakan satu kejelekan, satu keburukan, sehingga tidak mau mereka mendengar, tidak mau mereka yakni ingin menjauhkan diri dari kaumnya. Mereka sangat marah dengan berita tersebut. Kemudian muncul pada pikiran mereka, ayumsikuhu alahun, apakah mereka ingin membiarkan, menjaga wanita tersebut dengan menanggung kehinaan, awyatusu fiturab, atau dia akan mengubur bayi tersebut hidup-hidup. Alasa amayahkumun, alangkah jeleknya apa yang mereka tetapkan. Dua-duanya jelek. Mereka menganggap bahwasanya kehidupan wanita pada kalangan mereka suatu kehinaan dan kejelekan, keburukan. Tidak bisa memangkat derajat martabat mereka ketika itu. Mereka menganggap anak laki-lakilah yang bisa menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga mereka. Kelahiran anak perempuan tidak disukai ketika itu. Maka di dalam sebuah hadis ataupun riwayat yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Islam berusaha mengangkat ke kaum wanita dan meninggikan kaum wanita sejak dia masih dalam keadaan yakni anak-anak, dilahirkan oleh ibunya sejak dia masih dalam keadaan anak-anak. Islam menganjurkan dan membimbing manusia agar berbuat baik kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi siapa yang menjaga dan berbuat baik kepada anak-anak wanitanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamah wa ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga dua anak perempuan, dia jaga, dia lindungi, dia didik dengan baik anak perempuan tersebut, hatta tablugha, sampai anak itu menjadi balig, dewasa, jaa yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, saya dan dia bersamanya. Yani Rasulullah menghimpun dua jarinya, artinya dekat. Orang yang, seorang bapak atau seorang ibu yang menjaga dua anak perempuannya hingga sampai dewasa, dia jaga, dia bimbing, dia didik dengan baik, maka dia dekat kelak di hari kiamat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu keutamaan yang sangat besar. Suatu khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua yang bisa berbuat baik kepada anak perempuannya, yang ada dua anak perempuan yang dia jaga, kemudian dia sampai dewasa, dikhabarkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak pada hari kiamat. Dan disebutkan pula di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah suatu ketika kedatangan seorang perempuan yang meminta. Ya. Dia mengisahkan ada seorang perempuan bersama dua anak perempuannya. Datang kepada Aisyah meminta sesuatu. Maka ketika itu Aisyah tidak memiliki apa-apa. Kecuali hanya satu kurma. Dikasihkan satu kurma tersebut kepada perempuan itu yang menggendong dua anak perempuannya. Maka dia lihat perempuan tersebut dia belah, dia bagi dua kurmanya tersebut, kemudian dikasihkan satu untuk anak perempuannya, satu lagi untuk anak perempuan yang lain. Menyaksikan yang demikian itu, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW dan menceritakan apa yang terjadi ketika itu. Faqala, maka Rasulullah SAW mengatakan, manib tuliya min hadihil banati bisayin fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang diuji dari anak-anak perempuannya dengan satu perkara, fa ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka anak perempuan tadi akan menjadi sitran, penghalang, penutup dari api neraka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu kisah yang sangat menakjubkan yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sampai demikian seorang ibu, dia rela tidak makan dalam keadaan lapar, hanya satu kurma dia bagikan kepada dua anaknya, dia sendiri tidak makan. Maka kelak anak perempuan itu bisa menjadi penghalang, pelindung dia dari api neraka. Suatu balasan yang sangat besar. Suatu yakni yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari api neraka, terlindungi dari api neraka. Suatu yang kita harapkan. Suatu yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa meminta kepada Allah kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Salah satu bentuk seseorang bisa dijaga dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berbuat baik kepada anak-anak perempuannya. Ini bagi para bapak atau abah yang sudah punya anak perempuan. Kalau belum, ya berusaha bikin anak perempuan. Insyaallah dia akan dapatkan, ya ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang anaknya laki-laki terus keluar, laki-laki, usaha terus. Sampai Allah beri anak perempuan sehingga mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittilaan manibtulia, barang siapa yang diuji, lianna aglaban nas la yuhibbul bil. Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan, karena kebanyakan keumuman manusia tidak suka dengan anak perempuan. Dia ingin anak pertamanya sebagai jagoan dan jawara. Anak perempuannya, anak pertamanya harus laki-laki. Kalau enggak laki-laki, wah, kayaknya ada kekurangan, lemes sih ya. Dia berharap anak yang akan lahir itu laki-laki. Ternyata Allah takdirkan, karena Allah yakhluq ma yasha. Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Ya habulime yasha winasa, wa ya habulime yasha udhukuro. Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki anak laki, anak perempuan. Siapa yang dikehendaki pula anak laki-laki akan lahir dari istrinya. Allah yang mengehendaki kelahiran tersebut. Maka sebagai seorang yang beriman, tentunya dia harus yakin dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah kebaikan baginya. Jangan kemudian sebagaimana yang digambarkan oleh Allah tentang kesedihan orang-orang musyrik tadi menimpa pada kita. Ketika dikabarkan kelahiran anaknya perempuan, anak perempuan ataupun anak laki-laki itulah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai ujian, diuji seseorang dengan anak perempuannya, dengan anak perempuannya, sehingga Allah janjikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang bisa menjaga anak-anak perempuannya. Ketika dia diberi anak perempuan, dijaga, dididik, dibimbing, diarahkan dengan baik hingga dia dewasa. Ini satu keutamaan yang sangat besar. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tadullu ala fadil ihsan ala albin yanfikunahunna wa yasbiruna ala hifdihinna, Di dalam hadis tersebut ada keutamaan yakni berbuat baik kepada anak perempuan. Nah, kita nafkahi mereka, kita bersabar atas apa-apa yang ada pada mereka, yang kadang seorang yakni kurang sabar dengan anak-anak perempuannya. Nah, ada anak-anak perempuannya kan seringkali yang namanya anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Ya. Sebagaimana juga seorang wanita berbeda dengan kaum laki-laki. Ya. Perasaannya lebih dahulu. Agamanya naqsul aql wa din. Akalnya kurang dan agama juga kurang. Sehingga seorang bapak benar-benar harus dia bisa yakni bersabar dengan menjaga mereka. Di dalam menjaga mereka. Ini ketika mereka masih anak-anak. Islam memberikan hak yang sangat menjaga hak-hak perempuan walaupun masih kanak-kanak. Kalau kita bisa melakukan hal demikian, bisa menjaga mereka dengan baik, maka pahalanya di sisi Allah SWT sangat besar. Bahkan Islam memberikan hak kepada wanita ketika dalam masalah pernikahan. Dia sudah dewasa, kita didik, sudah dewasa, sudah bisa mandiri, bahkan sudah ada datang yang meminangnya. Dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala datang. Kadang kita sangat kehilangan, ya kita merasakan. Ya. Kalau yang belum merasakan nanti segera saja, kalau yang anaknya sudah dewasa ya. Kita itu sudah merasakan anak kita baru menginjak dewasa, pengennya jadi anak yang ya ini sudah bisa belajar agama secara mendalam dan begini, tapi melihat kondisi anak yang terkadang itu tadi membuat orang tua tidak sabar. Dan ternyata sudah ada datang seorang yang kita kenal agamanya baik ya. Allah, kita jalankan dengan binillah, mudah-mudahan Allah SWT menjaganya. Seperti itu. Dalam hal masalah pernikahan pun, Islam memberikan hak kepada seorang anak perempuan. Tidak boleh bagi seorang bapak untuk semenang-menang untuk yakni memaksa anaknya atau dia yang menentukan tentang pilihan laki-laki yang akan menjadi suaminya, demikian dan demikian, harus meminta izin ataupun meminta yakni persetujuan dari anak tersebut. Jadi Allah SWT memberikan hak kepada perempuan ketika dalam permasalahan pernikahan. Disebutkan di dalam hadis yang menunjukkan perkara tersebut, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tustamar wa la tunkahul bikru hatta tustadzan. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Qala an taskuda. Muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang menunjukkan bahasanya Islam menjaga hak seorang wanita ketika akan menikah. Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunkahul ayyimu hatta tustamar. Tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga dia diajak musyawarah. Wala tunkahul bikru hatta tustadzan. Dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia diminta izinnya. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa kaifa idnuha? Bagaimana izinnya? Izin dari perempuan tersebut. Nah, biasanya biker itu kan, gadis itu biasa malu-malu. Ditanya abinya, gimana? Ada yang datang kepadamu begini-begini. Nah, malu untuk menjawab. Nah, maka idnuha antaskuta. Yang izinnya itu adalah, diamnya dia itu adalah izin. Berarti kalau anak perempuan kita ditawari kemudian diam, diam tapi kalau bersengut-bersengut ya ini tanda tanya. Ya. Diam tapi ngurung di kamar sambil marah-marah. Nah, ini juga perlu dicari dulu sebabnya. Diam tapi senyum-senyum. Nah ini berarti ada tanda lah dia mau. Dia marah-marah tiba-tiba masuk kamar anak ya. Kita juga sudah ngalami sebagai anak-anak ya. Masuk kamar dia pintunya, wah ini ada masalah. Berarti perlu dilihat dulu diamnya ini ya. Namanya kita kan juga diam gak mau makan. Barakallahu fiik. Nah ini bukti bahwasanya Islam memberikan ya, hak kepada wanita sampai dalam masalah pernikahan. Tidak boleh seorang memaksa anak perempuannya, anak gadisnya untuk menikah dengan si fulan, walaupun baik agamanya, sampai dia diminta izinnya. Nah, begitu pula seorang bapak tentunya sebenarnya juga mencarikan seorang suami buat anak-anaknya juga dia pilih-pilih kan. Dia pilih-pilih yang baik, yang soleh, yang memang cocok untuk anaknya. Dia lihat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, cocok ternyata dengan anaknya. Ya. Anaknya kemudian setuju, diminta izinnya, mau, izinnya itu dengan diamnya, ya diterima. Nah. Begitu pula seorang janda, walaupun dia janda, dia tetap punya hak, diajak musyawarah. Bagaimana si fulan datang ini ingin melamar kamu seperti ini, dia jam suara. Sampai dia menyatakan siap untuk menikah dengan laki-laki yang datang kepadanya. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, innal bikra tastahi." Biasanya anak perempuan itu tadi dalam keadaan dia pemalu. Qala ridaha sumtuha. Dalam riwayat disebutkan, dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan perkataan Aisyah, bahasanya biasanya anak-anak gadis itu terasa malu kalau untuk mengungkapkan tentang permasalahan pernikahan itu. Maka ridonya gadis tersebut adalah dengan diamnya gadis tersebut, berarti dia suka dan ridho. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, terdapat riwayat yang lain, yakni dari Khonsa bintu Hidam Al-Ansoriyah, wanita Ansor radhiyallahu anha. Tuhbaru anna abaha yunkihuha birajulin hina kawniha sayyiba walakinnaha taruddu ala hadhan nikah tastaki ila Nabi sallallahu alaihi wasallam mas'alataha hatta yubtila nikahaha. Rahul Bukhari. Atau kama kola sallallahu alaihi wasallam. Atau kama kola Khonsa binti Hidam. Jadi Khonsa binti Hidam Al-Ansoriyah radhiyallahu anha, beliau mengkhabarkan bahasanya bapaknya itu hendak menikahkan dia dengan seorang anak, seorang laki-laki, yang mana ketika itu dia dalam keadaan janda. Walakinnaha, akan tapi dia tidak mau menolak pernikahan tersebut. Nah, akinna turatu ala hadza nikah, akan tapi dia tidak mau yakni pernikahan tersebut terjadi, dia tolak. Kemudian dia yakni datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bapaknya berkehendak menikahkannya tanpa tustakmar tadi, tanpa diminta musyawarahnya, diminta yakni maunya apa enggak gitu. Nah, ya, langsung mau dinikahkan begitu saja. Diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membatalkan pernikahannya. Sekalipun itu bapaknya, apalagi orang lain. Sekalipun itu bapaknya yang mau menikahkan. Kalau anaknya walaupun dia janda tidak mau dinikahkan dengan laki-laki tadi, maka tidak boleh memaksa seorang untuk menikahi anak perempuannya walaupun dia adalah walinya. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, benar-benar Islam yakni mengangkat hak-hak para wanita. Sejak dia kecil, kemudian sejak dia akan menikah. Di sini saya ingat satu yakni keegoisan ya, seorang bapak ya. Terkadang seringkali banyak yang datang kepada bapak tersebut ingin meminang anaknya ditolak ini, memang anaknya ditolak. Saya pernah suatu saat ketika di Saudi itu mendengar khutbah, ya, dia ceritakan satu kejadian yang tentang permasalahan pernikahan tadi, tentang permasalahan pernikahan sehingga yakni sampai seorang anak perempuan itu tidak diberi hak kecuali yang menentukan bapaknya ini. Kalau tidak setuju bapaknya tidak, tanpa diminta izinnya dulu atau dia mau atau tidak. Padahal dia suka terhadap laki-laki yang datang kepadanya untuk segera dinikahkan. Maka terus sampai umurnya 40 tahun. Diceritakan di situ sampai arba'ina sana. Umurnya perempuan ini sampai 40 tahun. Ketika itu dia kena penyakit dalam. Maka dia panggil bapaknya yang tadi. Yang datang laki-laki ditolak, datang lagi ditolak, laki-laki datang lagi, laki-laki ditolak lagi. Sampai umur wanita tersebut 40 tahun. Datang kepada yang bapak ketika dia sakit sehingga parah. Dipanggil bapaknya. Ya, kul amin, katakanlah amin, karena menyaksikan anaknya sudah parah gitu ya. Dia turuti. Dia katakan amin. Kul. Katakan amin. Sampai 3 kali dikatakan. Nah, dia mengatakan amin. Maksudnya kabulkanlah. Ucapan kabulkanlah. Maka ketika 3 kali dia katakan amin. Maka anak ini, anak perempuan ini menyatakan haramakallahu kama haram tani fizua. Atau finika. Mudah-mudahan Allah mengharamkan untukmu surga sebagaimana engkau haramkan aku untuk menikah. Sampai seperti itu. Sehingga anak ini, anak perempuan ini wafat akhirnya. Akhirnya wafat. Ya, jadi ada kejadian sampai seperti itu. Wewenang yakni seorang bapak yang sewenang-wenang terhadap putrinya. Ini suatu kejelekan dalam Islam. Harus diminta izinnya kalau datang laki-laki. Mau enggak ini ada yang datang. Jangan tolak. Enggak suka ditolak. Enggak suka ditolak. Sehingga dia sakit dan akhirnya meninggal. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga berdoa dengan doa seperti itu. Na'udzubillah. Haramakallahu al-jannah kama haramtani fizwa. Mudah-mudahan Allah mengharamkan engkau surga sebagaimana engkau haramkan aku menikah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para aba salafi dan salafiyah ini benar-benar memahami hak-hak anak-anak perempuannya. Sehingga dia tidak memaksa ataupun menghalangi seseorang yang ingin menikahinya. Warwa al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq an ahadin binti Ja'far takhafu biwaliha. Diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menceritakan tentang salah seorang anak perempuan Ja'far bin Abi Thalib. Dia khawatir ya dengan wali yang akan menikahkannya dengan paksa. Ya. Jadi walinya ini ingin menikahkan dia dengan paksa. Kemudian dia mengutus seorang untuk mengadukan kepada 2 orang syekh ketika itu dari kalangan Ansor. Syekh yang dimasukkan di sini adalah Abdurrahman dan Majma'. Nah. Dan keduanya adalah anaknya Yazid bin Jariyah. Kala maka Yazid, maka Abdurrahman dan Majma' yang merupakan 2 syekh ketika itu. Nah. Dia berkata, La takhaf li'anna Khansa bintu Hidam. Tungkihu abuha wa yala tuhib. Farud Nabi sallallahu alaihi wasallam hadan nikah. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut, karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khansa bintu Hidam menolak ketika bapaknya ingin menikahkannya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak pernikahannya. Nah, ini menjadi bukti bahwasanya hak-hak wanita itu dijaga. Hak-hak wanita itu dijaga. Begitu pula dikabarkan oleh Buraidah ibn Husayb radhiyallahu anhu ketika datang seorang yakni wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna abi zawwajani ibna akhi liyarfa abi khasisatahu. Sesungguhnya bapakku enggak menikahkanku dengan anak saudaranya agar supaya terangkat yakni terangkat dariku perkara-perkara yang dia tidak sukai atau perkara-perkara kehinaan yang ada padanya. Qala faja'al amru ilaiha faqalat qad ajastu ma sun'abi. Maka dia pun berkata faja'al amru ilaiha. Dia menjadikan perkara itu kepadanya. Jadi menyerahkan perkara itu kepada wanita tersebut. Faqalat. Yani ketika dia mengadukan kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyerahkan urusan itu kepada perempuan tersebut. Nah, apakah dia mau menolak. Ataukah dia mau melanjutkan. Faqat ajastu ma sun'abi. Maka aku pun membolehkan. Nah, bapakku untuk menikahkanku. Nah. Walakin aradtu an ta'lama an-nisa anna laisa lil aba' minal amri syai. Akan tetapi aku berkeinginan agar para wanita itu tahu bahwasanya bapaknya itu tidak ada urusan sedikit pun dalam permasalahan pernikahan ini. Artinya untuk menentukan jodohnya ini fulan dan fulan untuk anak-anak perempuannya itu tidak ada urusan sedikit pun. Tidak berhak artinya dia. Harus diminta izinnya kalau dia seorang gadis. Harus diajak musyawarah kalau dia seorang janda. Tidak boleh semena-mena menikahkan seperti itu. Dia ingin agar wanita semuanya tahu. Tapi dia membolehkan bapaknya untuk menikahkan. Tapi itu bukan wewenang bapaknya sebenarnya. Itu adalah wewenang anak perempuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Mubil bin Hadi rahimahullah. Ini diantara hak yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan ketika dalam pernikahan. Kenapa ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Karena Islam telah memberikan hak ini kepada yakni perempuan. Dan dikarenakan Allah SWT menjadikan perempuan itu ketika dia nikahi nanti akan menjadi sakinah li zaujiha, menjadi ketenangan, ketenteraman untuk suaminya, bukan untuk menjadi masalah. Nah, kalau kemudian wanita dipaksa, kemudian dipaksa untuk menikah kepada seorang laki-laki yang dia tidak sukai, yang terjadi masalah, bukan ketenangan, bukan ketenteraman. Padahal ini adalah tujuan seseorang menikah, menikahi seorang wanita agar dia tenteram hidupnya, terjalin hubungan kasih sayang satu dengan yang lainnya, mawaddah warahmah, itu yang dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Kalau kemudian wanita tersebut dinikahkan dengan cara paksa oleh bapaknya tanpa meminta izinnya, tanpa mengajak musyawarah ketika dia sudah janda dan sebagainya, maka tidak akan terwujud yakni tujuan Islam yang sangat mulia ini. Ingin menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Keluarga yang tenang, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Bukan penuh dengan keterpaksaan. Terpaksa menikah. Ini yang akhirnya nanti di belakang itu, walaupun mungkin sebagiannya mungkin masih langgeng dan baik ya, karena mungkin dia pegang teguh itu beri bahasa Jawa ya. Tresno jalaran soko kulino. Nah, wis terus langkat mungkin mudah-mudahan nanti jadi tresno kan. Walaupun tadinya enggak suka gitu kan. Tadinya enggak suka dia sama laki-laki tersebut, tapi dia kemudian terus akhirnya jadi suka gitu ya. Karena memang banyak kejadian demikian. Tapi itu tetap tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat Islam. Harus diminta izinnya. Harus diminta izinnya atau diajak musyawarah. Maka di sini ditetapkan, dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yajuzu li ahadin ayyunkihaha illa bi iqdami idnihi. Tidak boleh bagi seseorang untuk menikahkan anak perempuannya kecuali terlebih dahulu dia meminta izinnya. Kama amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Sebagaimana Nabi memerintahkan perkara ini di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan. Idza kanat la tuhibbu aw turid. Kalau wanita itu tidak suka atau tidak menyukainya atau tidak mengendakinya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, wa yustasna min hadza idza kanat saghira. Dikecualikan kalau anak perempuan itu masih kecil. Sebagaimana pernikahan Aisyah radhiyallahu anha yang dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kecil, masih berumur 6 tahun. Di sini dijadikan dalil oleh para ulama dibolehkan bapaknya untuk menikahkan anak perempuannya masih kecil tanpa meminta izinnya. Jaiz li'annaha ayyunkihaha bidun idniha, boleh tanpa meminta izin dari anak perempuan tersebut. Amma in kanat sayyibah baligah la yajuzu ayyunkihahuma illa bi idnihima. Adapun wanita yang sudah dewasa ataupun dia sudah janda, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin keduanya. Sama saja apakah yang menikahkan itu bapaknya ataupun yang lainnya. Tidak boleh menikahkan tanpa izin dari wanita tersebut. Hakadha bittifaqil muslimin. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang ikhtilaful para ulama, yakni waqala ikhtilaful ulama an idnil bikri mangkuha. Yakni para ulama berselisih pendapat tentang meminta izin gadis yang hendak dinikahkan. Ahwa wajib atau mustahab? Apakah hukumnya itu wajib atau mustahab? Disukai atau hukumnya wajib meminta izin? Wasahih, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang benar itu adalah wajib di dalam permasalahan ini. Wajib orang tua meminta izin kepada anak gadisnya untuk dinikahkan dengan laki-laki fulan. Wa yajibu ala waliyha ala waliyha bi taqwallahi azza wa jalla ihyari rijal alladhi yunkihuha. Dan wajib pula atas walinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memilihkan laki-laki yang akan menjadi pendampingnya. Dia harus melihat apakah laki-laki tersebut sekufu dengan anaknya dalam masalah agama. Dalam masalah agama dilihat sekufu atau tidak. Karena nikah itu maslahah laha, maslahah lil mar'ah. Karena pernikahan itu maslahah untuk anak perempuannya, bukan maslahah untuk walinya. Tapi maslahatnya, kebaikannya itu adalah untuk anak perempuannya. Dia harus melihat laki-laki yang ingin menikahi anaknya, sekufu dengan anaknya atau tidak dalam hal masalah agama, sehingga terjadi kemaslahatan yang baik terhadap anak yang akan dia nikahkan. Begitu pula ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah, Islam juga memberikan hak agar seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita hendaknya dia memberikan mahar. Nah, ini termasuk hak bagi bagi wanita. Nah, diberi hak dalam Islam, diberi mahar, dan ini merupakan haknya bagi wanita. Nah, sehingga seorang laki-laki tidak boleh dia ketika sudah menikah dia butuh mahar tersebut dia ambil begitu saja, tidak boleh. Kalau itu berdasarkan keridhaannya, dia kasihkan misalnya maharnya karena kebutuhan yang tidak masalah. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Tidak boleh dia mengambil harta mahar yang menjadi hak, yakni istrinya tadi yang sudah dia nikahi. Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa yang ke-4, Allah SWT berfirman, وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتُهُنَّ نِخْلَةً فَإِنْ تِبْنَ لَكُمْ أَنْ سَيْنْ مِنْهُ نَفْسًا فَقُلُوهُ هَنِئًا مَرِيئًا. Maka hendaknya kalian memberikan kepada wanita tersebut, yakni mahar-maharnya buat mereka. Baik tibna lakum, kalau dia kemudian berbuat baik kepadamu dari mahar yang kamu belikan kepada wanita tersebut, maka terimalah dan makanlah dengan dalam keadaan tenang dan tenteram. Nah, tidak dalam keadaan gelisah ketika menggunakan apa yang diberikan kepada istrinya tadi mahar, dia ambil begitu saja karena butuh. Ini akan kegelisahan yang akan dia dapatkan. Kalau dengan senang hati istrinya memberikan, maka akan ada ketenangan ketika menggunakan mahar yang diberikan. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadil ayah fadalla ala wujubi mahrin lil mar'ati yuzawwijuha. Maka ayat ini menunjukkan tentang wajibnya memberikan mahar terhadap wanita yang hendak dia nikahi. Wattafaqul ulama ala hadza. Dan para ulama bersepakat tentang permasalahan ini. Wala khilaf, dan tidak ada khilaf kecuali pada sebagian riwayat ahlul ilmu dari kalangan Irak. Yaqulu idza kana sayyid yunkihu abidahu bi amatin fala yajibu mahrun walakin hadzal qaul la yutabar. Kalau seorang tuan menikahkan yakni budaknya dengan budak perempuan, seorang budak dengan budak perempuannya, maka tidak wajib mahar. Akan tapi pendapat ini tidak teranggap. Tetap ada kewajiban memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi walaupun dia adalah seorang budak. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Islam juga memberikan hak ketika wanita ini nanti sudah mempunyai anak. Ketika pernikahan diberi hak, ketika punya anak juga punya hak, bahkan haknya tambah besar, bukan tambah kecil. Tambah besar hak bagi seorang ibu. Ketika dia sudah menjadi ibu, dia mempunyai hak yang sangat besar dari anak-anaknya. Diberi hak dalam Islam ini kepada para ummahat, diberi hak yang sangat besar dalam Islam. Allah SWT telah memuliakan wanita sejak dia kecilnya tadi, hingga dia menjadi seorang pemudi, hingga dia menjadi seorang ibu. Allah wajibkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama adalah kepada ibunya. Di mana Allah SWT berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayhi ihsana. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 hingga 24 bisa dilihat di sana. Di sini disebutkan wa qadara rabbuka, qada maknanya waso au amaro au hakama. Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan, hendaklah engkau beribadah, hendaklah engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana, dan hendaknya kepada kedua orang tua engkau berbuat baik. Hendaknya kepada kedua orang tua engkau berbuat wala tanharuma wa qut wala taqullahuma uff. Hendaknya engkau jangan menghardik keduanya, jangan mengatakan kepada keduanya kalimat bentakan atau sekedar uff ah dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Diberi hak yang sangat tinggi di dalam Islam kedua orang tua tersebut, terutama adalah yakni kedua orang tuanya. Disebutkan pula oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah SWT berfirman, "Wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra." Allah SWT berfirman, "Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya." Di mana kedua orang tuanya, terutama ibunya, adalah telah mengandungnya, bersusah payah mengandungnya, dengan dalam keadaan yang sangat berat, kurha. Begitu pula dia ketika melahirkan juga dengan dalam keadaan berat. Kemudian setelah dia lahir anak tersebut, dia harus menyusui secara sempurna, salasuna syahro. Berapa? 30 bulan. 30 bulan itu sekitar berapa? 2,5 tahun ya. 2 tahun atau 2,5 tahun? Salah sunnah syahro, 30 bulan. Dia harus menyusui secara sempurna kepada anak tersebut selama 30 bulan. Hitung 30 bulan itu berapa? 2 tahun setengah. Dalam ayat tersebut disebutkan 2 tahun setengah. Sejak dia sampai disapainya 2 tahun setengah. Itu bukan perkara yang mudah bagi seorang ibu ketika dia hamil dalam keadaan payah dan penuh dengan kesusahan, mau jalan ya, apalagi kalau hamilnya sudah besar ya. Bagi yang punya istri yang sudah hamil besar itu perhatikannya, jalannya bagaimana, kasihannya, kadang dia pegang perutnya, kadang pusing kepalanya dan sebagainya, susah, apalagi ketika mau melahirkan. Sungguh taruhannya nyawa. Betapa banyak kita dengar kabar seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan, taruhannya nyawa. Makanya yakni Allah SWT berikan hak yang sangat besar kepada seorang ibu karena kesusahan yang sangat berat yang dialami seorang ibu dalam keadaan yang demikian. Ketika dia tadi hamil, kemudian melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia masih susah payah. Seorang bapak taunya ya, oh alhamdulillah anaknya sudah lahir, gitu ya. Nanti bikin lagi kesempatannya. Seperti itu, siap-siap dia, siap-siap lagi untuk yang selanjutnya. Tapi dia tidak merasakan bagaimana ya ini beratnya seorang ibu mengasuh, mendidik, melahirkan. Tidak pernah merasakan dia. Kalau merasakan betapa beratnya. Kita mungkin ya, bayi yang lahir rata-rata berapa? 3,5 kilo ya. Coba kalian bawa batu 3,5 kilo setiap hari. Kira-kira jadi beban apa enggak? Itu kita kalau mau merasakan ini ya. Kalian ikat di perut 3 kilo lah, enggak usah 3,5 kilo, enggak usah 3 kilo itu setiap hari kita bawa gitu kan. Sampai 9 bulan. Berat. Berat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah seorang sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Sehingga dia berharap ketika itu dia sudah masuk Islam, dia berharap orang tuanya ini, ya ini begitu pula masuk dalam Islam. Dia sangat orang yang sangat berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Dia tanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah? Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Qala as-salatu ala waktiha." Maka beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Solat pada waktunya, tepat pada waktunya." Qala summa ay, kemudian amalan apa yang dicintai oleh Allah SWT? Qala birrul walidain. Kemudian Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, termasuk juga ini sahabat yang sangat berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya, karena yang ketika itu dia hanya punya ibu. Dia sangat ingin ibunya itu masuk ke dalam Islam, meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendoakannya. Dia pun bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahakun nasi yuksinu sahabati, siapa manusia yang berhak, yang paling berhak untuk mendapatkan yakni pergaulan yang baik. Qala ummuka, maka dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jawab, ummuka, yakni ibumu. Qala thumma man, kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Qala ummuka. Kemudian ditanya lagi, thumma man? Qala ummuka. Kemudian ditanya lagi, thumma man? Qala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini disebutkan dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan 3 kali tentang yakni kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dikarenakan memang ibu itu mempunyai yakni hak yang lebih tinggi daripada bapak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi tentang kepayahan yang didapatkan oleh seorang ibu. Walaupun seorang bapak pun juga yakni punya andil, tapi nanti setelah anak itu sudah mulai yakni dididik, ya, mulai sudah dewasa, dia didik, dia mulai bareng, ya. Ketika sudah bisa diajari, dididik dan sebagainya, kedua-duanya mulai bersama-sama. Tapi ketika dalam masih keadaan hamil, siapa yang merasakan kesusahan? Ibu sendiri. Dalam keadaan melahirkan, siapa yang melahirkan? Ibu. Bapak belum bisa merasakan. Nah, dia hanya bisa mungkin menangis kalau melihat keadaan istrinya seperti itu. Demikian. Maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahasanya dosa besar yang paling besar yang dilakukan oleh manusia itu adalah uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Dosa yang paling besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni mengkhabarkan bahasanya Inna Allah haram alaikum uququl ummahat. Sesungguhnya Allah SWT mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada para ummahat, para ibu-ibu. Di sini tidak disebutkan uququl walidain, tapi uququl ummahat. Di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan kenapa dikatakan oleh Rasulullah hanya ummahat di situ. Uququl ummahat. Allah mengharamkan atas kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu, kepada ibu-ibu kalian. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, disebutkan pengkhususan penyebutan tentang ibu di dalam hadis ini karena durhakanya seorang anak kepada ibu itu lebih cepat. Dikarenakan kondisi ibu yang lemah, tidak punya kekuatan. Kalau anak sama bapaknya kan masih gini-gini, ya. Tapi kalau sudah ibu, alah, ibu itu apa? Berani minta uang misalnya. Taulah sama ibunya tidak berani minta uang, ya, tak sama ibunya berani, ya. Itu karena cepatnya mereka durhaka kepada para ibu, dengan ibunya, sehingga yakni tadi anak-anak lebih cepat durhaka kepada ibunya daripada kepada orang tuanya. Kalau sama orang tuanya mungkin masih namanya anak, ya, masih mikir-mikir. Tapi kalau kepada kedua orang tuanya yang keadaannya lemah, itu yang biasanya seringkali anak cepat melakukan kedurhakaan kepada ibunya. Bahkan kalau ibunya itu seorang yang kafir, tetap ada kewajiban untuk menyambung silaturahmi. Nah, ini silaturahmi dalam hal yang berbuat baik dalam permasalahan dunia, memberikan hak dia sebagai apa? Kayak kalau dia tidak mampu dalam kehidupannya dibantu, dibolehkan. Dibantu, disambung hubungan tersebut, membantu dia dalam kehidupan dunianya. Tetapi dalam hal nanti yang lainnya tidak boleh. Waris mewarisi tidak ada dalam Islam ketika ibunya masih dalam keadaan musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Asma bint Abi Bakrin radhiyallahu anhu, qadimat ummi wa hiya musyrikah. Ibuku datang ke rumah dalam keadaan dia masih syirik, masih berbuat syirik, atau dalam keadaan dia masih musyrik. Pada saat terjadi perjanjian antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy. Fastaftaitu an-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku pun meminta fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, aku katakan inna ummi qadimat wa hiya raghibah, sesungguhnya ibuku telah mendatangiku ke rumah dan dia berharap agar aku berbuat baik kepadanya. Dia berharap aku berbuat baik kepadanya. Bagaimana ini? Qala na'am silli ummak, ya sambunglah hubungan dengan ibumu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, silli ummak, sambunglah hubungan baik dengan ibumu, walaupun dia musyrikah, walaupun dia dalam keadaan kafir, tetap bagi seorang anak harus berbuat baik kepada ibunya. Begitu pula ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri pun mempunyai hak yang sangat besar. Di dalam Islam diberikan hak yang sangat besar. Dia mewarisi daripada harta suaminya dan lain sebagainya. Bahkan Allah SWT perintahkan agar suami itu mempergaulinya dengan cara yang baik. Wa asiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Nah, jadi dijaga benar-benar, yakni keadaan, yakni seorang perempuan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Ini dijaga dia sebagai seorang istri. Banyak hak-hak yang harus diberikan. Diberikan nafkah, kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Seorang istri dipergauli dengan cara yang baik itu diberi nafkah dengan yang baik, dijaga dari berbagai yang dari perkara-perkara yang mengganggu dia. Muamalah sehari-harinya dengan cara yang baik, itu demikian. Ini ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian besar yakni hak seorang wanita di dalam Islam. Namun perlu kita nasihatkan kepada para wanita dan juga para akhwat mungkin yang belum menikah atau dari kalangan mereka, bahasanya mestinya bagi mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-hak mereka. Kemudian ketika dia menjadi seorang istri, yang harus dia lakukan, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengkabarkan kepada kita bagaimana beliau mengkabarkan ketika beliau melihat ra'aitu nar, saya melihat neraka, ternyata aksaruhum kebanyakan mereka itu adalah an-nisa, kebanyakan mereka adalah para wanita. Dalam keadaan kondisi wanita benar-benar diberi hak yang sangat besar oleh Islam, tapi dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Maka hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hak-hak yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Ketika dia menjadi seorang istri, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus berusaha menjaga apa yang bisa menjadi ketenangan bagi suaminya, menjaga agar suaminya tidak murka kepadanya, tidak marah kepadanya. Itu merupakan modal yang sangat utama bagi seorang wanita agar supaya dia mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk yakni menjaga hak-hak suaminya dan dia berusaha untuk mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafadat farjaha wa ata'at ba'laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannah syi'ti." Disebutkan dalam hadis tersebut, jika seorang wanita dia sholat 5 waktu, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya dan dia mentaati suaminya, Udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Maka hendaknya dia masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, hanya dia memperhatikan perkara ini. Menjaga sholatnya 5 waktu. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia menjaga kehormatannya. Dia mentaati suaminya. Karena ini perkara yang sangat penting bagi seorang istri. Untuk bisa taat kepada suaminya. Menjaga agar supaya dia tidak berselisih kepada dengan suaminya. Terus menerus di setiap hari. Nah. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, nah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Qalat la udayyi'uhu, yakni la ankusu syai'an min khidmatihi illa fil amri ma astati. Ya, ini dia mengatakan saya tidak menyia-nyiakannya sedikit pun, saya tidak mengurangi sedikit pun dari berkhidmat kepadanya. Kecuali pada perkara yang aku tidak mampu. Maka faqala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana keadaanmu terhadap suamimu, hubunganmu bagaimana terhadap suamimu, maka sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Ini merupakan perkara yang penting yang harus diingat oleh para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i dan dikatakan oleh Al-Mundhiri sanadu jayyid. Sanadnya adalah bagus. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Bazzar dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Su'iltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akbarun nasi hukukuhu?" Siapakah manusia yang paling besar haknya untuk dia tunaikan, untuk ditunaikan oleh para wanita? Qala zaujuha. Yang paling besar haknya dari kalangan wanita adalah suaminya. Jadi kalau sudah bersuami berarti ibunya sudah di bawah itu. Dia ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi kalau dia sudah punya suami, maka suami yang lebih besar haknya dari ibunya atau dari orang tuanya. Tsumma qultu man akbarun nasi hukukuhu liyu'addi ar-rajul? Qala ummuhu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapakah manusia yang paling berhak untuk seorang laki-laki berbuat baik kepadanya? Maka dia berkata, ummuhu. Kalau seorang laki-laki yang paling berhak untuk dia berikan haknya adalah ibunya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib. Jadi ikhwan fiddin wa akhwatullah rahimani wa rahimakumullah, dan sekaligus ini nasihat kepada para ummahat agar memperhatikan hubungannya dengan suaminya agar supaya dia menjaga agar suaminya yakni dia dibikin marah, dibuatnya yakni senantiasa senang berada dalam rumah dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang baik yang membuat suami mendapatkan ketentraman di dalam rumahnya. Dikarenakan itulah jihadmu tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihadnya wanita adalah bagaimana dia bisa menjadikan suaminya senang kepada dirinya, ridho kepada dirinya. Hingga dia diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam pintu mana dari surga yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita-wanita yang soleha itulah yang jadi contoh bagi kita sekalian dari ummahat. Lihat ada sebuah kisah yang disebutkan oleh seorang disebutkan dalam sebuah riwayat bahasanya Al-Imam Ahmad dulu mempunyai seorang istri yang bernama Abbasah bintul Fadl. Abbasah bintul Fadl ini seorang istri yang salehah, yang sangat berbakti kepada suaminya. Bahkan kata Al-Imam Ahmad, ketika istrinya ini meninggal, beliau mengatakan, dan tentunya dia sangat bersedih, karena istri yang soleha tersebut sangat bersedih dan mendalam. Tapi qadarullah ma syafa'al, dia percaya dengan qadar Allah, seorang imam al-sunnah al-jamaah. Keyakinan yang terhadap takdir Allah SWT tentunya tinggi. Ketika Abbasah bintul Fadl meninggal, dia sangat bersedih sekali. Sehingga dia mengatakan, sungguh aku hidup bersama Abbasah selama 30 tahun, tidak ada satupun kalimat yang dia yakni berselisih denganku. Tidak ada satupun kalimat yang Ketika Imam Ahmad mengatakan seperti ini, dia mengatakan yang lain. Berbeda. Satu pun tidak ada. Selama 30 tahun. Karena baktinya kepada suami, dia tidak pernah membantah suaminya. Semua yang digandaki oleh suaminya, yang diperintahkan, dia jalankan. Dalam rangka untuk mencari ridhonya. 30 tahun. Bayangkan. Tak satu pun kalimat keluar darinya untuk menyelisih suaminya. Istri yang soleha. Istri siapa yang ada pada zaman sekarang ini? Nah, itu adalah contoh. Nah, itu adalah contoh. 30 jam saja mungkin ya. Atau 3 hari. Atau mungkin 30 jam lah. Kita satu hari kita lewatin. Ada istri yang tidak bersilisih dengan suaminya. Kadang masalah anak, kadang masalah belanja, kadang masalah ini, masalah itu. Selalu berselisih. Iya, bangga. Hah? Ada yang sehari tidak berselisih dalam satu perkara. Mungkin masalah anak, masalah belanja, masalah taklim, masalah apa, masalah ini, masalah itu. Kan banyak masalah yang dialami oleh keluarga. Pasti di situ ada perselisihan. Hah? Pasti di situ ada sedikit, harusnya begini, harusnya. Ada perkara yang menjengkelkan bagi suami. Maka hendaknya para istri mengambil ibrah dari orang-orang wanita-wanita yang solehah. Bagaimana bakti mereka kepada yakni suaminya untuk mendapatkan keridhaannya. Dan itulah kehidupan kebahagiaannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan ikhwan fillah wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi anak dan antum sekalian dari apa yang kita nasihatkan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.